aku tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Tiga Kuntum Bunga di Tengah Rakyat Jelata. Dalam seri ke-341 ini, didukung oleh para pemain Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi yang cerah itu, mereka mulai bekerja penuh semangat menebang pohon-pohon kayu yang keras. Putri Tunggadewi memerintahkan agar orang-orangnya segera mendirikan pondok untuk tempat tinggal. Cakradara dan Kuda Merta sedang istirahat di bawah pohon. Mendadak sebuah pohon berderak-derak tumbang. Kuda Merta terkejut. Awas! Awas kakang! Kakang Cakradara, untung aku mendorong tubuhmu ke samping. Aku tidak bisa membayangkan kalau pohon sebesar ini menimpamu, Kakang. Terima kasih, Adik Kuda Merta. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Pasti ada sesuatu yang sedang kau pikirkan. Kau melamun terus, Kakang. Kasihan. Kasihan dia. Apa? Apa katamu, Kakang? Kasihan Ayu Wandira. Oh, aku tahu. Rupanya kau sibuk memikirkan gadis itu. Dan kulihat dia masih mengurung di ruangan biliknya. Barangkali dia merasa kecewa, Kakang. Aku tidak bermaksud menyakiti hatinya. Sekarang dia sudah tahu bahwa kau milik Yunda Tribuana Tunggadewi. Aku menyesal sekali. Seharusnya dulu aku berani berterus terang padanya. Aku benar-benar menyesal. Hatinya pasti luka. Sudahlah, Kakang Cakradara. Kukira Ayu bisa bersikap dewasa. Tapi, sebaiknya kau segera menemuinya. Kau bisa menjelaskan duduk persoalannya. Barangkali dengan cara seperti itu, hatinya akan terhibur, Kakang. Iya, kau benar, Adik Kudamerta. Aku memang harus menemuinya. Tapi hati-hati, Kakang. Jangan sampai Yunda Tunggadewi tahu. Nanti dia cemburu. Memang Yunda Tunggadewi tidak boleh sampai tahu. Kasihan Ayu Wandira. Dia pasti akan merasa malu sekali. Iya. Dan aku takut dia akan canggung menghadapi kita. Maafkan karena aku masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Oh, Tuan Cakradara, mau apa Tuan datang kemari? Memang seharusnya dulu aku berterus terang padamu, Ayu. Aku menyesal sekali sekarang ini. Kalau aku berterus terang, pasti suasananya tidak akan seperti ini. Oh, ada apa, Tuan? Saya belum mengerti arah pembicaraan Tuan. Ayu, sekarang kau boleh mendengarkan ceritaku. Aku dan Dinda Tunggadewi berhubungan sejak kami berdua masih tinggal di Kahuripan. Dinda Tunggadewi kemudian kembali ke Istana Majapahit. Dan aku sendiri belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi tembok-tembok Istana Majapahit tidak bisa membentengi cinta kasih kami yang sudah tumbuh sedemikian subur. Sampai suatu saat, aku telah membuat gara-gara. Aku datang ke Istana Kaputren. Dan rencana aku tertinggal di sana. Akhirnya pusat pendidikan calon tanda diobrak-abrik. Bahkan konon kabarnya, siswa yang berasal dari golongan kesatria dibasmi. Aku dan Adik Kudamerta terpaksa melarikan diri. Sudahlah. Tuan tidak perlu meneruskan kisah itu. Karena selanjutnya saya sudah tahu. Sekarang ada persoalan apa? Aku mau minta maaf padamu, Ayu. Aku takut membuatmu kecewa dan sakit hati. Mengapa saya harus sakit hati? Kau seorang gadis yang manis dan baik. Suatu saat kau pasti akan menemukan pasanganmu yang serasi, Ayu. Terima kasih, Tuan Cakradara. Tapi saya tidak ingin orang lain mencampuri urusan pribadi saya. Ayu, aku ingin hubungan kita tetap berjalan baik. Seperti sebelum Dinda Tunggadewi hadir di tengah-tengah kita. Aku akan menganggapmu sebagai seorang adik yang manis. Jangan kau salah paham, Ayu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tetap bersahabat denganmu. Tuan Cakradara, saya senang Tuan dapat bertemu kembali dengan Tuan Putri Tunggadewi. Tuan dan Tuan Putri Tunggadewi merupakan pasangan yang sangat serasi. Tuan berasal dari golongan bangsawan. Demikian pula Tuan Putri Tunggadewi. Saya ikut merasa bahagia jika Tuan bahagia bersama pilihan hati Tuan sendiri. Tuan tidak perlu memikirkan saya. Saya ini apa? Saya ini hanyalah seorang gadis berasal dari golongan kasta yang rendah. Lagi pula, saya berdarah asing. Ibu saya berasal dari seberang lautan. Ayo. Persoalan cinta tidak ada hubungannya dengan persoalan darah, persoalan keturunan, persoalan pangkat ataupun kasta. Cinta mempunyai kekuatan yang dapat menembus segala-galanya, Ayu. Tuan berpendapat begitu? Ya. Syukurlah. Saya juga mempunyai pendapat yang sama. Cinta dapat merembes ke seluruh pori-pori kehidupan. Tak ada yang bisa menghalanginya. Dia mampu menjelma menjadi apa saja. Dia bisa terbang bagaikan burung. Dia bisa merayap bagaikan ular. Dan dia bisa berenang bagaikan ikan di samudra. Tapi sayang sekali, kadangkala cinta tidak menjanjikan apa-apa selain butir-butir kekecewaan dan rasa pahit yang mendalam. Kau tidak perlu putus asa, Ayu. Kau masih cukup muda. Tuan Cakradara, saya tidak apa-apa. Tuan tidak perlu mengkhawatirkan diri saya. Saya dalam keadaan baik. Saya cukup sehat. Saya memang agak lelah. Tapi barangkali sehari atau dua hari, keadaan saya akan pulih kembali. Oh, syukurlah. Aku senang mendengar kata-katamu. Sekarang, Tuan boleh pergi. Tidak enak kalau sampai Tuan Putri Tunggadewi melihat Tuan berada di sini. Baiklah, Ayu. Jadi kau masih tetap mau bersahabat denganku, bukan? Mengapa tidak? Aneh sekali pertanyaan Tuan ini. Saya akan bersahabat dengan siapa saja, kecuali dengan para penjahat. Kau tidak marah padaku? Tidak. Saya tidak mempunyai alasan marah kepada Tuan. Kau tidak kecewa? Kau tidak benci padaku, bukan? Kau tidak sakit hati? Itu adalah urusan pribadi saya. Dan saya akan sanggup mengatasinya sendiri. Silakan Tuan Cakradara. Cakradara melangkah pergi setelah tersenyum pada Ayuwandira. Ayuwandira menggigit bibirnya. Matanya menjadi panas. Dia ingin menangis, tapi dia malu untuk mengeluarkan air matanya. Dia malu pada dirinya sendiri, dan dia juga benci pada dirinya sendiri. Tuan Cakradara, mengapa dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dia takut aku kecewa. Dia takut aku marah padanya. Ya, bagaimana aku tidak kecewa? Bagaimana hatiku tidak sakit? Selama ini, rupanya aku telah bercinta dengan bayangan-bayanganku sendiri. Aku telah tertipu. Aku telah terperosok ke dalam hayalan-hayalanku sendiri. Aku malu sekali. Kalau ada orang yang paling ku benci, maka orang itu adalah diriku sendiri. Baiklah. Baik. Aku tidak apa-apa, Tuan Cakradara. Pergilah. Pergilah sejauh-jauhnya dari kehidupanku. Dekaplah kekasihmu seerat-eratnya. Aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli dengan semuanya. Persetan Tuan Cakradara. Persetan dengan Tuan Putri Tunggadewi. Mereka semua menjengkelkan hatiku. Menyebalkan. Aku muak. Aku benci. Benci. Benci. Gantira menangis tersedu-sedu di atas ranjang bambu. Bahunya sampai terguncang-guncang. Beberapa kali dia menyebut ibu. Hatinya benar-benar merasa hampa. Hidupnya terasa sepi, kering dan mati. Tiba-tiba Ayu Wandira menyusut air matanya, kemudian bangkit melangkah ke sudut ruangan. Ayu Wandira memungut beberapa lembar rontal. Saat berikutnya, dia mulai duduk dan menulis bait-bait syair. Sungai-sungai kehidupan mengalir tanpa makna. Langit bersedih. Mendung berduka merintihkan nasib manusia. Aku terjatuh ke dalam lubang yang gelap tanpa dasar. Hatiku tercapit-capit. Rembulan kesepian tersedu di pucuk-pucuk cemara. Aku tercampak di atas rumput biru. Angin menyebarkan tembang dahana merdu. Ku panggil-panggil namamu sebagai hiburan hati yang terluka. Ku gapai-gapai bayanganmu yang melenyap di balik lereng bukit. Aku menangis tanpa suara, tanpa derai air mata. Kesedihanku memancar di atas 7 lapisan langit. Dukaku membumbung tinggi melintasi bukit-bukit. Lihatlah, daun-daun tal berguguran. Pohon-pohon kering meranggas disapu angin musim kemarau yang jahat. Udara hampa penuh tuba. Aku berjalan bagaikan kereta tanpa jentera. Oh, hidupku. Hidupku yang satu. Langkah baru saja ku ayunkan. Prahara sudah mendera berkepanjangan. Masih adakah keberanian yang tersisa? Apakah hidupku akan binasa? Ah, Nek. Toblas, Toblas. Anak perawan kok mengurung diri terus di kamarnya. Aduh, aduh, itu tidak baik, Ayu. Kau tidak hidup sendirian. Hah? Aku sedang senang menikmati suasana sendirian, Nek. Mengapa begitu? Mengapa harus begitu? Karena aku mau begitu. Oh, alah, cabang bayi. Jangan macam-macam kau, Ayu. Jangan membuat malu Nini Raga Runting. Nenek mau apa datang kemari? Mau menghapus mendung tebal di wajahmu itu, loh. Mau mengusir pikiran jahat yang sedang bersarang di kepalamu itu. Pikiran jahat? Aku tidak memikirkan sesuatu yang jahat, Nek. Aku hanya ingin duduk-duduk sendirian. Seorang gadis, seorang perawan tidak boleh duduk melawun sendirian. Nanti kalau ada setan lewat baru celaka kamu. Ayo, ayo ke Serambi Pondok. Masih muda kok sudah senang mengurung diri. Nanti kau jadi perawan tua. Tidak, Nek. Aku mau di sini saja. Toblas, Toblas. Di sini saja bagaimana? Hah? Ayo kita ngobrol-ngobrol di Serambi Pondok. Di sana ada Pranayam, ada Nandana, ada Pradipa, banyak teman. Kau harus bergaul dengan teman-temanmu, Ayu. Tidak, Nek. Aku sedang tidak ingin berteman. Aku lebih senang begini, duduk sendirian. Nenek jangan memaksaku loh. Syair lagi, hah? Kau menulis syair lagi ya? Aku sudah menulis syair beberapa lembar. Syair apa itu? Syair, syair apa saja, Nek? Coba sini, aku mau baca syairmu. Pasti syair soal cinta kan? Cinta terus, cinta terus-terusan. Seolah-olah hidup ini tidak mengalir tanpa cinta. Hah, kok sepertinya ada basah-basah. Hah, kau menangis ya? Hah? Tidak, Nek. Untuk apa aku menangis? Ah, iya, biar aku duduk dulu. Nah, begini kan lebih enak. tumbuh di taman hati. Kini layu tiada berseri. Bulan tenggelam di mulut dewa gerhana. Kegelapan menghampar di mana-mana. Hidupku kehilangan batas siang dan malam. Seunggun api cinta telah mati. Orang-orang tertawa bersama dunianya masing-masing. Kelak tawa mereka berderai sampai jauh. Suara canda mereka menyentuh jiwaku yang rapuh. Seekor anjing menggonggong di malam buta. Wajah bulan masih belum muncul juga. Malam semakin pekat, gelap dan dingin, sepi dan kering. Angin merintih membawa lagu duka, entah dari mana datangnya. Pintu-pintu rumah terkunci, langkah-langkahku semakin tidak pasti. Hilang sirna segala arti. Sayap-sayap kegelapan membawaku terbang ke daerah asing. Aku menjerit, aku meratap, aku telah kehilangan rupa. Ayo, syairmu ini bagus. Kata-katanya yang bagus, tapi isinya jelek. Kau mungkin tidak setuju isinya, nih? Iya, isinya tidak bijaksana. Syair seperti ini bisa menyesatkan pandangan orang. Kau harus merubah isinya sehingga syair ini bisa menjadi lebih nyaman untuk didengarkan. Oh, mengerikan sekali. Kau seorang gadis yang masih muda, muda lagi cantik. Tidak pantas kau menyusun kata-kata seperti ini. Tapi aku menulis begitu saja, Nek. Sesuai dengan aliran pikiran dan perasaanku. Kalau setiap gadis pandai menulis syair seperti ini, apa jadinya negeri Majapahit ini? Lihatlah, Ayu. Sekarang ada dua orang putri kerajaan sedang membangun semangat, menempa tekad untuk berjuang menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi. Kau tahu kan siapa yang ku maksud? Tahu? Rupanya nenek sekarang sudah mulai jatuh cinta juga pada pendekar bunga putih. Iya, benar-benar, Ayu. Bagaimana aku tidak jatuh cinta pada mereka? Mereka dua orang putri kerajaan. Mereka bisa hidup senang. Mereka bisa tinggal di istana dan hidup bermewah-mewah. Tapi mengapa mereka memilih jalan hidup yang lain? Mereka pasti mempunyai maksud-maksud tertentu, Nek. Dan kita belum tahu apa maksudnya. Ayu, segala sikap dan perbuatan baik harus dicontoh. Dan watak yang kurang baik, sikap yang kurang pada tempatnya harus disingkiri. Kau kan ingin menjadi bertambah dewasa. Ayu Wandira nampak kurang senang mendengar Nini Raga Runting memuji-muji Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi. Gadis itu cemberut. Nini Raga Runting tersenyum. Dia tahu apa yang dirasakan Ayu Wandira. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Ayu Wandira setelah kegagalan cintanya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.